هدي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mendengarkan Radio Insani di frekuensi 88,8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin para pemirsa Ahsan TV dan juga Uthman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih belajar kitab Riyadu As-Salihin, tamannya orang-orang yang soleh, sampai dan masih pada pembahasan bab Bayan Kathrati Turukil Khair, keterangan tentang bahwa jalan-jalan kebaikan itu beraneka ragam, banyak. Jadi tidak usah apa? Tidak usah bingung. Dan tentu kita tidak mengarang-arang sendiri jalan-jalan kebaikan tersebut, tapi dalam menempuh kebaikan harus dipersyaratkan ada ajarannya. Tidak bisa kita mengklaim bahwasanya ini adalah jalan kebaikan kecuali ada dalilnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga sebelumnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penjelasan para ulama. Ya, sesuai dengan penjelasan para ulama. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis yang ke-9. Di mana hadis ke-9 itu menerangkan bahwa iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa yang paling tinggi adalah perkataan apa? La ilaha illallah. Sekarang saya tanya, perkataan itu dilakukan dengan anggota tubuh mana? Mulut atau lisan? Berarti satu lisan. Gitu? Satu adalah apa? Lisan. Yang kedua, disebutkan dalam hadis tersebut, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari napa? Jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu dilakukan dengan apa? Anggota tubuh. Berarti sudah dua ya. Satu lisan, dua anggota tubuh. Tinggal satu ini. Kira-kira apa? Hati. Jadi jalan-jalan kebaikan itu bisa dilakukan dengan apa? Lisan. Salah satunya yang paling afdal adalah perkataan La ilaha illallah. Atau bisa juga dilakukan dengan anggota tubuh. Di antaranya yang paling sederhana adalah napa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Loh, apa ada yang lebih tinggi dengan anggota tubuh? Banyak. pada kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah kita pelajari. Misal jihad, sholat, menolong saudaranya untuk naik kendaraan, pergi ke masjid, dan yang lain-lain. Banyak dengan anggota tubuh. Tinggal satu. Dalam hadis itu pula diterangkan bahwa di antara jalan-jalan kebaikan itu bisa dilakukan dengan hati. Apa itu? Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu untuk berbuat maksiat itu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu itu letaknya di mana? Di hati atau di wajah? Jadi percuma nutupi wajah nek tetap ngisin. Oh, apa ada maksiat itu dilakukan dengan cara menutup wajah? Ada enggak maksiat dengan cara menutup wajah? Nonton badan? Nonton? Jawi nonton badan. Ada? Apa kira-kira? Dalam? Pakai topeng? Jogetan pakai topeng. Apalagi? Kenapa? Merampok pakai topeng. Ngerampoknya pakai topeng atau... topengnya ditodong ya. Angkat tangan. Ngoten niku? Napa pribadi? Ayo, kejahatan dengan cara menutup wajah, ada enggak? Nonton mboten? Kon maca Quran malah tutupan rai. Maca Quran. Nah, iku ya. Seperti umatnya Nabi Nuh. Wastaghshaw thiyabahum, mereka itu tutupan apa? Dinasehati, dikasih pengajian, lah kok malah tutupan raine. Itu termasuk kejahatan dengan menutup wajah. Jadi tidak setiap menutup wajah itu adalah rasa malu yang berpahala. Karena rasa malu itu adalah letaknya di mana? Di hati. Bercuma menutup wajah tapi maksiat jalan terus. Ya. Ya contohnya mungkin yang tadi anu arep ngerampok tapi isin topengan. Mau korupsi tapi isin topengan. Bukan itu. Itu bukan malu yang terpuji. Malu yang terpuji adalah di dalam hati. Yaitu ketika seseorang malu untuk melakukan kemaksiatan. Oh, jadi kesimpulannya jalan-jalan kebaikan itu beraneka ragam. Bahkan disebutkan ada 70 sekian atau 60 sekian cabang cara. Dan di antara kebaikan-kebaikan itu ada yang bisa dilakukan dengan apa? Lisan. Ada yang bisa dilakukan dengan apa? Anggota tubuh. Ada yang bisa dilakukan dengan hati. Di antara yang bisa dilakukan dengan hati di sini adalah apa? Rasa malu untuk meninggalkan maksiat. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan dari pembahasan hadis yang ke-9. Mudah-mudahan menjadi tambahan penjelasan. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan masuk ke hadis yang ke-10. Disebutkan di situ wa anhu. Anhu di situ kembalinya ke siapa berarti? Ke sahabat Abu Hurairah. Lagi-lagi sahabat Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu umurnya napa? Ilmu itu umurnya panjang. Salah satu kelebihan ilmu. Ilmu itu umurnya panjang. Loh, dari mana? Abu Hurairah hidupnya di zaman siapa? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar 1400 tahunan yang lalu, 1400 tahun. 400 years ago. Niku. Nggih. 1400 tahun yang lalu. Sekarang masih dinikmati oleh para murid-muridnya Abu Hurairah. Kula lan jenengan niku murid-e Abu sinten? Abu Hurairah. Ilmu itu umurnya panjang. Makanya kalau mau mewariskan, wariskanlah napa? Ilmu. Nek duit niku umure pendek. Kita punya uang 1 juta. Kita kasihkan seseorang. Tek. Sedekah. Bagus atau enggak? Bagus. Tapi 1 juta itu kira-kira habis bertahan berapa lama? Dino iki nyate rong porsi. Pun pinten niku? Ngisuk bakso rong porsi. Mungkin 1 bulan 1 juta sudah habis. Apalagi dipegang oleh orang yang memang konsumtif. Tapi kalau ilmu umurnya panjang. Abu Hurairah, sahabat yang miskin. Boleh dikatakan enggak punya napa? Harta. Hidupnya niku ngendong teng emperan masjid. Masjid Nabawi. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ilmunya masih kita nikmati sampai sekarang. Masya Allah. Mulane nek panjenengan saged meninggalkan ilmu, tinggalkan. Contohnya napa? Aku kan mboten saged ngajar, Ustaz. Saya enggak bisa ngajar. Saya enggak bisa tabligh akbar. Saya enggak bisa napa? Daurah. Saya enggak bisa ngisi pengajian. Kita punya anak. Ajarkan Al-Fatihah. Kita punya anak. Ajarkan takbir. Allahu Akbar. Bendino nek pun gede pasti dipakai setiap hari. Dia punya anak. Berarti cucu kita. Dia yang ngajari anak kita. Anak cucu kita. Berarti ilmu Fatihah sudah turun ke anak kita. Kemudian ke siapa? Ke cucu kita. Cucunya punya anak. Cicit, buyut dan yang lainnya, masya Allah. Nek ditakoni cucu kita, bapake sing ngajarin jenengan Fatihah niku riyen sinten? Ya simbah mulen. Terus turun temurun. Lah sing ngajari takbir sinten? Ya simbah. Itu namanya ilmu. Tapi kalau kita berikan 100 ribu pada anak kita, mungkin enggak 100 ribu itu turun ke cucu kita. Mungkin. Tapi mungkin sudah ora karu-karuan bentuknya. Nah, maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ini lagi-lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang harus memberi motivasi, yang seharusnya ini memberi motivasi kepada kita untuk terus belajar ilmu agama ini dan juga berusaha mengajarkan semampu yang kita miliki. Baik, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun, tatkala ada seorang laki-laki, yamshi bitariqin, berjalan di sebuah jalan. Suatu saat ada seorang laki-laki sedang berjalan. Ishtadda alaihi al-atash. Tiba-tiba dia merasakan rasa haus yang sangat dahsyat. Apalagi seperti hari-hari sekarang ya. Suhu berapa sekarang? 30-an ke atas katanya. Allahu a'lam bissawab. Dulu itu 27 saja sudah napa? Masya Allah, sekarang Allah tambah 33. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi kita. Allahumma amin. Istadda alaihi al-atash. Dia merasa kehausan yang sangat dahsyat. Fawajada bi'ron. Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan sebuah sumur. Sumur berisi apa? Air. Fanazala fiha. Maka turunlah orang tadi ke dalam sumur. Wih, Ustaz, nyemplung. Mungkin yang dimaksud sumur di situ bukan sumur kayak apa? Milik kita. Itu sebuah cekungan yang masih bisa terjangkau oleh tubuh manusia. Okay. Masih bisa terjangkau oleh tubuh manusia. Saya jadi ingat tuh, di rumah saya atau rumah simbah saya rahimahullah di Prembun itu, kalau musim hujan saya itu ngambil airnya pakai gayung. Jadi kadang mandi di sumur pakai ciduk. Sumur peninggalan Londo. Sumurnya besar gitu. Ya. Kemudian kalau pas hujan itu airnya Masya Allah tinggi dan bening. Jadi tinggal nyiduk, biur, nyiduk. Ada sensasi tersendiri. Jenenge cah cilik durung ngerti napa bahayane, enggak bisa renang. Ning wani jengking-jengking teng dhuwur sumur. Ya. Nah, mungkin yang dimaksud adalah ini sumur dan masih bisa terjangkau oleh tubuh manusia. Kalau dia turun, dia bisa naik lagi. Baik. Kemudian dia pun turun. Fasyariba. Kemudian jongkok, bayangan saya ya. Kemudian minum di dalam sumur tersebut, ya. Tsumma kharaja. Kemudian orang tadi keluar dari sumur tersebut. Fa'idha kalbun yalhathu. Ternyata ada seekor anjing di permukaan sumur sana. Ada seekor anjing sedang yalhathu. Yalhathu itu terengah-engah. Jadi nafasnya kempas, kempis. Lidahnya apa? Menjulur kehausan. Ya, kata orang sih, anjing itu memang menjulurkan lidah itu fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu tubuh jarine. Suka jarine nggih. Ya. Jadi untuk menjaga apa? Kestabilan suhu tubuh sehingga dia melet. Mungkin lagi kepanasan. Sehingga dia menjulurkan lidah. Ternyata dadanya kelihatan apa? Kembang, kembang kempis. Bukan itu saja. Ya'kuluthara minal atas. Kemudian anjing itu memakan tanah-tanah saro yang lembab. Jadi tanah tapi apa? Lembab. Dekat sumur tanahnya apa? Rodok teles. Niku dimakan sama si anjing. Karena saking hausnya. Loh kok mboten nyemplung Ustaz? Itu tadi. Sumurnya, kedalamannya terjangkau oleh tubuh manusia. Tapi kalau anjing, enggak bisa balik. Padahal hewan-hewan itu punya insting takut. Bukan. Sama dengan kita. Takut apa yo? Takut mati. Hewan itu ada satu insting, bahkan di seluruh makhluk hidup. Ada satu insting yang sama. Perasaan yang sama, yaitu wedi mati. Buktine napa? Pitik nek weruh bolongan mencolot napa nyemplung? Mencolot. Kambing ya, kalau lewat sawah kanan kirinya air. Itu digalengan apa keceh? Digalengan karena ada insting takut mati. Mbok kecebur ora iso wangi ngoten niku. Jadi mereka hewan itu memiliki insting takut mati, makanya di antara faedah atau di antara hikmah nek ajeng kurban niku pesone ampun di pesonya jangan di apa namanya? Dideng-dengke. Ha, mbek. Dilik meneh ya, mbek. Itu enggak boleh. Karena dia akan ketakutan. Dan diantara hikmah, kenapa ketika menyembelih itu hewan yang lain, temannya jangan sampai melihat. Sebetulnya ini, hewan itu punya insting takut mati. Kayak dene menungso. Dan yang lain-lain. Baik. Sehingga dia enggak berani nyemplung ke sumur. Karena perhitungan dia, nek nyemplung, raiso, balik. Akhirnya yang dia lakukan hanya apa tadi? Makan tanah yang basah. Faqala ar-rajulu, maka orang itu pun berkata di dalam hati, laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithlu alladhi kana qad balagha minni. Laqad balagha, sungguh telah sampai anjing ini dalam puncak kehausan sebagaimana aku telah rasakan. Artinya, anjing ini sekarang sedang kehausan sebagaimana aku tadi kehausan. Iki padha ngelake iki. Akhirnya timbul rasa napa dalam hati orang tersebut? Kasihan, iba, pingin untuk nolong. Ya, nek dicekel ra mungkin. Ya, bukan anjing apa? Bukan anjing jinak. Ya. Dicekel sikil mburine kon jengking teng pundi? Utawa diojek mudun, ndak mungkin. Caranya bagaimana? Caranya disodorkan kepadanya air, taruh, menyingkir. Akhirnya orang tersebut apa yang dia lakukan? Karena rasa kasihan, rahmat yang diturunkan oleh Allah, rasa rahim, rahmat, kasih sayang yang diturunkan dalam oleh Allah ke dalam hati orang tersebut, akhirnya orang tersebut nazalal bi'ra, turun kembali ke sumur. Famala'a khuffahu ma'an, akhirnya dia pun menggunakan tampungan air. Apa itu? Sepatunya. Sepatunya digunakan dan dipenuhi dengan air. Enggak ada wadah. Ya. Ustaz najis, Ustaz. Ini di kalangan Bani Israel. Mungkin hukumnya napa? Berbeda. Kalau kita nanti airnya jadi napa? Najis, kemudian tempatnya juga jadi najis, kalau sepatunya jadi najis. Ini berbeda hukumannya. Atau mungkin kejadian itu untuk saat itu saja, karena terpaksa menggunakan apa? Sepatu. Turun, sepatunya dilepas, kemudian diisi dengan air, thumma amsakahu bifihi. Kemudian tidak mungkin dia itu naik bawa sepatu isi air dengan tangan satu. Naik sumurnya harus tangan dua. Caranya bagaimana? Amsakahu bifihi. Jadi sepatu nenekku dicokot. Dia naik. Dia gigit sepatunya. Kemudian dia naik dengan kedua tangannya. Masya Allah. Hatta raqiya fasakal kalba. Sampai dia terus naik ke atas. Kemudian dia pun memberi minum sang anjing. Ditaruh sepatunya. Otomatis insting hewan kalau lihat air tergenang akan diminum. Didekati sepatunya, kemudian diminum. Fasyakarallahu lahu. Allah pun sangat berterima kasih pada perbuatan orang tersebut. Faghafara lahu. Kemudian akhirnya Allah pun mengampuni orang tersebut. Siapa orang tersebut? Dalam riwayat-riwayat yang lain diceritakan orang tersebut adalah berprofesi pezina. Di riwayat yang lain dikatakan baghiyun minal baghaya, wanita pezina, profesinya zina. Jadi profesinya apa? Zina. Na'udzubillah min lalik. Tapi Allah sangat berterima kasih kepada usahanya. Kemudian Allah ampunkan dia. Masya Allah. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat pun heran mendengar cerita ini. Bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innalana fil bahaimi ajra. Apakah kita bisa mendapatkan pahala kalau berbuat baik kepada hewan? Apakah kita bisa mendapatkan pahala kalau berbuat baik kepada hewan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala fi kulli kabidin rutobatin ajra atau ajrun. Dalam setiap jiwa yang bernyawa, dalam kebaikan kepada setiap jiwa yang bernyawa, ada pahalanya. Dalam apa? Dalam kebaikan kepada setiap jiwa yang bernyawa, ada pahalanya. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, fasyakarallahu lahu faghafarallahu faadkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada orang tersebut, Allah ampuni orang tersebut, dan Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan, bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kada yaktuluhul atasu idra'athu baghiyun min baghaya bani Israel. Tatkala seekor anjing berputar-putar di sekitar sumur, hampir saja dia mati kehausan, tiba-tiba ada seorang pelacur perempuan melihat anjing tersebut. Pelacur perempuan dari kalangan Bani Israel, fanaza'at muqaha, dia lepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia pun beri minum anjing itu dengan sepatunya. Fasaqathu, dia berikan minum itu kepada anjing, faghufira laha bihi. Allah pun ampunkan wanita tersebut dengan memberikan, dengan sebab apa? Memberi minum seekor anjing. Anjing enggak ada yang kenal. Dan enggak ada CCTV. Enggak bisa pula apa namanya ini? Apa? Selfie. Ya. Aku tadi di jalan ketemu Blacky, ya kan? Ku beri minum segelas kopi, tapi dia pun berkata kepadaku, tidak usah, aku akan turun sendiri. Misalnya begitu, tidak ada. Ya, selfie-selfie zaman itu tidak ada. Lalu terus kok ketahuan? Allah yang mewahyukan. Allah melihat kejadian itu. Allah menghendaki terjadinya hal itu. Allah yang memberitahukan kejadian itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh. Berarti jalan kebaikan semakin banyak, di antaranya adalah napa? Berbuat baik kepada napa? Hewan. Yo pitik lah. Kucing lah. Apalagi? Yang jelas bukan hewan-hewan yang harus dibunuh. Hewan-hewan yang harus dibunuh napa contohnya? Tikus, ular, napa malih nggih? Cicak, kalajengking, burung gagak, apa lagi? Eh itu saya. Nggih niku nggih. Jadi ingon-ingon kok cicak. Ya. Atau sengaja ngasih makan cicak. Ditempel di mana? Tembok. Atau tikus sengaja, ya, dihidangkan makanan enak. Gue ngopo, gue tikus bapak kayak, wow. Ini enggak diperintahkan yang seperti itu. Tapi hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, atau hewan-hewan yang memang tidak diperintahkan untuk membunuh, termasuk anjing, anjing yang biasa itu kita tidak diperintahkan untuk membunuh. Kecuali anjing hitam yang ada dua titik putihnya di kepalanya. Yang disebut dengan kalbun akur atau kalbul aswad, fa'innahu syaiton. Ya, karena sesungguhnya itu adalah jelmaan apa? Syaiton. Ireng tenteng. Di sini ada hitam, apa? Putihnya. Kayak seperti ular. Ular hitam, kemudian ada garis putihnya di punggungnya. Dua garis putih di punggungnya. Nah, itu juga enggak usah dijadikan ingon-ingon. Nggih. Atau kalajengking dan yang lain-lain, nggih. Allahul musta'an, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk menempuh jalan-jalan kebaikan. Nek sama hewan saja pahalanya napa? Besar. Apalagi jika yang berjiwa itu adalah manusia. Pada setiap kebaikan kepada yang memiliki jiwa ada napa? Kebaikannya. Sama hewan saja ada pahalanya, apalagi dengan sinten? Manusia. Contohnya apa? Suami memasakkan untuk suami. Gini ku maksudnya. Contoh kebaikan kepada suami, gitu maksudnya. Yaitu dengan memasakkan untuk suami, gitu loh maksud saya. Istri contohnya, napa? Masak untuk suami. Napa malih? Bikin minuman, kopi, teh. Napa malih? Sak jenis minuman. Menyediakan air untuk suaminya. Sakniki diwalik. Suami. Napa? Mencari nafkah, apalagi gotong banyu. Napa malih? Belanjake, tuku lombok, tuku brambang, tuku. Ini kesempatan untuk berbuat baik kepada istri. Napa malih? Becer. Becer ayu baciru, ya. Beceran. Jadi becer itu bukan perkara yang sederhana. Jenengan ketemu orang, sudah Pak Yai saya bantu becerannya. Ini Pak Yai sedang nyari surga ini. Ini Pak Yai sedang nyari apa? Nyari surga, gotong banyu, beceran, apa male, dan yang lain-lain. Ada lagi, kita bisa berbuat baik kepada siapa? Ibu kita, bapak kita, yang mungkin sudah tidak bisa apa-apa. Bisanya cuma sarean. Mungkin butuh masakan bubur, kita belikan, kita buatkan. Gak bisa makan sendiri, kita suapi. Itu ajrun, ajrun, ajrun. Ganjaran. Surga insya Allah. Sabar untuk merawat orang tua, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, dan juga berbuat baik kepada siapa? Anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, ataupun dengan apa? Anggota tubuh kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.